di sini, sehat jasmani rohani. Bukan di ujung dunia, linting tunggu di sini. Meski di mana-mana, cantik tampan dan menarik, teguh pantat tujuan. Macam-macam penyakit di terapi sembuh sehat. Tenaga titik mempenting, remajakan badan kembali. Usia senja biasa, badan sehat bahagia. Lintingkung jaminannya, surga dunia tercipta. Sunset tetap nan indah, sunrise pasti lebih indah. Rajin latihan lintingkung, hidup ini paling indah. Cas hati manusia, latihan rahasianya, cinji. Macam-macam penyakit di terapi sembuh sehat. Tenaga titik mempenting, remajakan badan kembali. Teguhan tak tujuanku, lintingkungku tetap jaya. Teguhan tak